Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Maja'a fi dhabhi li ghairillah. Keterangan-keterangan tentang ancaman larangan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan bahwasannya menyembelih termasuk di antara salah satu ibadah, bahkan ibadah yang sangat besar keutamaannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan dengan salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Para ulama menyebutkan digandengkannya antara menyembelih berkurban dengan salat dikarenakan kedua-duanya adalah amalan yang utama. Salat merupakan amalan badan yang paling afdal, dan menyembelih berkurban merupakan amalan harta yang paling afdal. Nah, sehingga dikarenakan ibadah ini merupakan ibadah yang sangat agung, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan ini merupakan amalan yang agung. Sehingga kalau seandainya amalan yang agung ini dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dipersembahkan kepada jin, setan, atau yang dianggap sebagai penunggu suatu tempat, dipersembahkan kepada berhala, atau yang dianggap sebagai dewa, dewi dan yang semisalnya, ini termasuk di antara syirik yang besar. Bahkan walaupun yang dipersembahkan kepada berhala-berhala tadi adalah sesuatu yang sangat kecil nilainya, atau makhluk yang sangat kecil, seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas, seekor lalat, walaupun seekor lalat yang kecil, yang ringan, tapi ketika dijadikan sebagai kurban, persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berhala, jin atau yang semisalnya, maka ini termasuk di antara kesyirikan yang sangat besar. Nah, sebagaimana dikisahkan dalam hadis yang kita bahas, seorang yang masuk neraka disebabkan seekor lalat, dan seorang yang masuk surga disebabkan seekor lalat. Kisah yang telah kita jelaskan. Nah, yang satu ketika melewati suatu kaum yang memiliki berhala-berhala di mana tidak boleh melewati berhala tersebut, kecuali dia mempersembahkan suatu kurban untuk berhala tersebut. Akhirnya dikarenakan takut dibunuh orang yang pertama, dia berkurban dengan seekor lalat. Nah, bebaskan. Tapi dengan sebab perbuatannya ini, dia masuk ke dalam neraka. Sementara yang satunya lagi, ketika diperintahkan untuk berkurban, walaupun dengan lalat atau sesuatu yang lainnya, dia mengatakan, aku tidak akan berkurban sesuatu apapun untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini dibunuh, dan dengan sebab kokohnya di atas tauhid, kokohnya di atas keikhlasan, kokohnya di atas agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Qala al-musannif, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fihi, dan dalam hadis tersebut, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin, pengetahuan kadar kesyirikan dalam hati-hati kaum mukminin. Kesyirikan itu ada yang sifatnya ucapan, ada juga yang sifatnya perbuatan, ada juga kesyirikan yang berkaitan dengan hati. Kesyirikan yang sifatnya ucapan banyak bentuknya. Nah, seseorang menyatakan nadar misalkan kepada selain Allah, ini kesyirikan. Atau bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun kesyirikan. Ada juga kesyirikan dalam bentuk perbuatan. Ini pun banyak bentuknya. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada berhala-berhala, kepada makhluk. Ada juga kesyirikan yang berkaitan dengan hati. Nah, takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, riya, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain ketika beramal, ini pun bentuk-bentuk kesyirikan. Kaifa sabara al-qatl wa lam yuwafiqhum ala talabatihim, bagaimana orang tadi bersabar? Bersabar walaupun harus dibunuh, dan dia tidak mencocoki, tidak mengikuti permintaan kaum tersebut. Nah, kenapa? Dikarenakan orang ini dia tahu bagaimana kadar kesyirikan, walaupun kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sesuatu yang dipersembahkan sesuatu yang kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang ini dia bersabar. Bersabar walaupun nyawa taruhannya. Tidak mengikuti permintaan kaum tersebut. Yang satu dikarenakan ingin selamat, akhirnya mengikuti permintaan kaum tersebut. Dia berkurban walaupun dengan seekor lalat untuk berhala yang dilewatinya. Dibebaskan orang ini. Tapi dengan sebab perbuatannya, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Yang satunya lagi, dipaksa untuk berkurban pada berhala tadi, walaupun yang sesuatu yang kecil, dia mengetahui bagaimana kadar kesyirikan. Walaupun berkurban dengan sesuatu yang ringan, yang kecil, tapi besar kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia lebih memilih bersabar. Tetap di atas tauhid, tetap di atas ikhlas, tetap di atas agama yang benar, walaupun akhirnya dia dibunuh oleh kaum tersebut. Tapi dengan sebab kokohnya di atas agama, kokoh di atas tauhid, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Ma kaunihim lam yatlubu minhu ila al-amr adh-dhahir. Padahal mereka tidak meminta dari orang tersebut kecuali amalan yang zahir saja. Kaum tersebut hanya meminta untuk melakukan amalan yang zahir. Ada pun masalah hati, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa hati seseorang. Dan telah kita jelaskan tentang uzur syar'i di antara yang ikrah, dipaksa. Nah, ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya kokoh, tenang di atas keimanan. Orang yang dipaksa untuk melakukan kesyirikan dan kekafiran, kemudian dia melakukannya tapi dalam hatinya kokoh di atas keimanan, maka dia tidak berdosa. Ini termasuk di antara uzur syar'i. Tapi orang ini walaupun hanya diminta amalan yang zahir saja, tapi orang ini lebih memilih bersabar di atas tauhid. Walaupun kalau seandainya dia melakukan tapi hatinya kokoh di atas keimanan, dia berdosa. Tapi dia tetap memilih kokoh di atas tauhid walaupun nyawa taruhannya. Nah, kata orang pertama tadi, kata para ulama, kenapa dia masuk neraka padahal dia dipaksa? Bisa jadi awalnya dipaksa tapi hatinya pun ridha terhadap apa yang dilakukannya. Nah, sehingga menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Lah, kita bahas sebelumnya tentang pembahasan dawabit, kaidah-kaidah seseorang itu dinyatakan uzur karena dipaksa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fihi, dalam hadis ini, dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Ada beberapa faidah-faidah. Al-ula, yang pertama, tafsir inna sholati wa nusuki. Yang pertama, tafsir penjelasan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Telah kita jelaskan, nusuk di sini maknanya bisa umum, yaitu ibadah secara umum. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Nusuk juga bisa maknanya adalah sembelihan. Sesungguhnya maknanya sholatku dan sembelihanku. Nah, telah kita jelaskan di antara rahasia digandengkannya berkurban dengan sholat, dikarenakan kedua-duanya adalah amalan yang utama. Sholat merupakan ibadah badan yang paling afdhal, dan berkurban merupakan ibadah harta yang paling afdhal. Sehingga kalau kita mengetahui bahwasanya kurban itu ibadah harta yang paling afdhal, maka bagi yang mampu untuk melakukannya, hendaklah tidak meninggalkannya. Nabi SAW juga setiap tahunnya beliau berkurban. Jadi kurban itu bukan amalan yang sifatnya sekali dalam seumur hidup. Sebagaimana anggapan sebagian masyarakat awam, kalau sudah sekali cukup. Padahal ini merupakan amalan yang mulia, yang hendaknya bagi orang yang mendapatkan kelapangan harta untuk melakukannya. Setiap tahun dia berkurban. Atsaniyah tafsiru fasholli lirabbika wanhar. Pada yang kedua, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya, sama. Dan ayat ini pun digandengkan antara salat dan menyembelih. Ya, dikarenakan kedua-duanya merupakan ibadah yang mulia. Nah, al-thalithah, yang ketiga, al-buda'atu bila'nati man dabaha lighairillah. Nabi SAW memulai dengan laknat kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, la'anallah man dabaha lighairillah. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan Nabi SAW menyampaikan kepadanya empat kalimat. Kalimat yang pertama dimulai dengan laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang menyembelih sebagai persembahan kepada jin, berhala, penunggu suatu tempat, ya, maka diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini makna laknat. Ar-rabi'ah, pada yang keempat, la'nu man la'ana walidayh. Laknat Allah kepada orang yang melaknat, mencela kedua orang tuanya. Wa minhu an tal'ana walidir rajuli fayal'anu walidayh. Dan di antara bentuk melaknat kedua orang tua, engkau melaknat, ya, orang tua seseorang, kemudian orang tersebut melaknat kedua orang tuamu. Ya. Telah kita jelaskan bahwasanya melaknat kedua orang tua itu maknanya adalah mencela kedua orang tua. Mencela kedua orang tua ini ada yang sifatnya langsung, ada juga yang tidak langsung. Ya. Yang langsung terang-terangan seorang anak misalkan mencela, mencaci, maki orang tua. Ya, walaupun ini jarang, ya, kecuali anak yang benar-benar durhaka sekali. Ya, dikarenakan ya, keumuman anak-anak itu bagaimanapun keadaan orang tuanya biasanya membelanya. Ya, tidak senang ada orang lain mencela, mencaci, maki orang tuanya. Biasanya dibela. Ya, ini keumuman seorang anak. Sehingga kalau ada seorang anak yang secara langsung mencaci maki, mencela orang tuanya, ya, dengan bahasa-bahasa merendahkan, bahasa-bahasa menghina orang tuanya, sungguh ini anak yang sangat durhaka sekali. Nah, ada juga melaknat, mencela kedua orang tua secara tidak langsung. Anak ini tidak mencela kedua orang tuanya secara langsung, akan tapi dia menjadi sebab orang lain mencela kedua orang tuanya. Ya. Tatkala dia mengawali dengan mencela orang tua orang lain. Ya, berselisih dengan temannya, kemudian dia bawa-bawa orang tua. Mencela orang tua temannya. Ya. Seorang anak biasanya enggak terima kalau orang tuanya dicaci maki, dihina. Kemudian temannya tadi balas, ya, dengan mencela kedua orang tua, ya, orang tersebut. Nah, jangan sampai kita menjadi sebab orang lain mencela kedua orang tua kita. Kalau kita menjadi sebab orang lain mencela kedua orang tua kita, ya, maka kita mendapatkan dosa seperti halnya kita yang langsung mencela kedua orang tua. Ya. Diancam dengan laknat. Dan ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya. Harusnya sebagai anak, menghormati orang tuanya, memuliakan orang tuanya, dan menjaga nama baik orang tuanya. Ya. Jangan merendahkan, menghinakannya, atau membuat orang lain merendahkan dan menghinakan orang tuanya. Nah, atau kadang-kadang sebagian anak dia menggibahi orang tuanya, ya, menyebutkan kejelekan-kejelekan orang tuanya kepada orang lain. Ya. Kemudian orang yang mendengar kejelekan orang tua tersebut akhirnya mencela orang tua. Ya. Ini pun dia melakukan sebab orang lain mencela kedua orang tuanya. Tidak boleh demikian. Harus kita menjaga kehormatan orang tua. Ya, jangan sampai orang lain mencela kedua orang tua kita disebabkan perbuatan kita. Al-khamisah yang kelima, la'anu man awa muhdisan. Laknat kepada orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan. Wa huwa ar-rajulu yuhdisu shay'an yajibu fi haqqullah fayaltaji'u ila man yujiruhu min dhalika. Yaitu seorang yang dia melakukan suatu kejahatan yang berhak atau menyebabkan, ya, hak Allah padanya, itu hukuman, ya, melakukan suatu kejahatan yang dia mengharuskan untuk mendapatkan suatu hukuman, kemudian dia berlindung kepada orang yang melindunginya dari hukuman tersebut. Ya. Ini makna muhdisan. Telah kita jelaskan hadis Nabi SAW, la'ana Allah man awa muhdisan. Bisa dibaca dengan kasroh muhdisan, bisa juga dibaca dengan fathah muhdasan. Ya. Kalau dibaca dengan kasroh, maknanya pelaku kejahatan. Laknat Allah kepada orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ya. Orang yang salah melakukan suatu kejahatan yang layak untuk mendapatkan suatu hukuman, kemudian dilindungi agar tidak mendapatkan hukuman tersebut. Ya. Maka orang yang melindungi pelaku kejahatan tadi diancam dengan laknat. Ya. Seperti misalkan di pengadilan ada orang yang dia terang-terangan jelas melakukan kejahatan, ya, dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Tapi misalkan ada pembela, ya, yang melindungi orang tersebut supaya tidak mendapatkan hukuman. Maka orang yang melindungi pelaku kejahatan tadi diancam dengan laknat. Sebagian juga dibaca dengan muhdasan. La'anallah man awa muhdasan. Laknat Allah kepada orang yang melindungi kebid'ahan. Kalau difathahkan maknanya kebid'ahan. Muhdasan. Yeah. Maknanya laknat Allah kepada orang yang dia ridha terhadap kebid'ahan. Yeah. Orang yang senang kepada kebid'ahan. Orang yang tidak mengingkari kepada kebid'ahan. Yeah. Ini diancam dengan laknat. As-sadisah, la'anu man ghayyara manarul ardi. Yang keenam, laknat Allah kepada orang yang merubah batas-batas tanah. Wa hiyal marasim allati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika. Yaitu patok-patok, tanda-tanda yang memisahkan antara tanah hakmu dan tanah hak tetanggamu. Ya. Fataghyiruha bitaqdimin aw ta'khir. Merubahnya dengan memajukannya atau memundurkannya. Ya. Diancam dengan laknat. dengan memindah-mindahkan batasan-batasan tanah tadi. Ya, patok miliknya diundurkan. Nah, ya, supaya lebih luas ya, batasannya. Sementara patok orang lain ya, disempitkan. Nah, dia cuma dengan laknat. Walaupun hanya satu jengkal tanah saja. Tak dijelaskan, orang yang mengambil satu jengkal tanah orang lain dengan cara yang zalim, maka di hari kiamat nanti akan dikalungkan di atas lehernya 7 lapis tanah. Ini walaupun satu jengkal. Apalagi kalau yang diambil sampai puluhan meter. Apalagi ratusan meter. Yeah. Nah, ini kadang-kadang terjadi ya, di perkampungan ya, merubah-rubah batas-batas tanah tadi, digeser untuk mengambil hak orang lain ya. Atau juga maknanya mana rol arja di sini adalah tanda-tanda yang dijadikan sebagai petunjuk. Oh, ini ke arah timur, ini ke arah barat, ya, ini ke arah Jakarta, misalnya ini ke arah Bandung. Ya, ada tanda-tandanya. Kemudian dia rubah tanda tersebut. Ya, harusnya ke arah timur dia rubah jadi ke arah barat. Ini pun masuk ke dalam hadis tadi, merubah tanda-tanda di bumi. Kenapa bisa menyesatkan orang lain? Nah, asabi'ah, faedah yang ketujuh, al-farku baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahl ma'asi ala sabil umum. Perbedaan antara laknat yang tertentu dan laknat kepada pelaku kemaksiatan secara umum. Nah, kita jelaskan, kalau melaknat secara umum ini tidak mengapa. Kita melaknat kepada orang-orang yang Nabi SAW atau mungkin dalam Al-Quran disebutkan laknat kepadanya. Seperti hadis Mas tadi, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Allah melaknat kepada orang yang membela, melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah patok-patok batasan-batasan tanah. Kalau kita ucapkan secara umum laknat Allah kepada mereka, ini tidak mengapa. Ada laknat Allah kepada perempuan yang bertato, mentato dan minta ditato. Laknat Allah kepada perempuan yang menyambung rambut dan minta untuk disambung rambutnya. Yeah. Kalau kita ucapkan secara umum, maka ini tidak mengapa. Atau laknat Allah kepada orang-orang Yahudi, laknat Allah kepada orang-orang Nasrani secara umum. Tapi kalau muayyan tertentu, kepada seseorang misalkan, laknat Allah kepadamu. Nah, ini kan tertentu sifatnya. Ada laknat Allah kepada si fulan. Ini tidak boleh. Walaupun orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seseorang dia mencela kedua orang tuanya. Kita tidak boleh mengatakan mudah-mudahan Allah melaknatmu dengan tertentu. Tapi kalau kita ucapkan secara umum, mudah-mudahan Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya, tidak mengapa. Ada perbedaan. Kalau kita ucapkan secara umum, tidak mengapa. Tapi kalau secara khusus, tidak boleh. Kenapa dikatakan tadi, laknat itu maknanya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW saja ketika mendoakan laknat kepada beberapa orang kafir diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh laknat muayyan tertentu kecuali orang-orang yang dinyatakan laknat oleh Allah kepada mereka. Seperti iblis misalkan, la'anahullah. Atau misalkan Abu Lahab, la'anahullah. Dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun misalkan, la'anahullah. Dikatakan mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus, secara tertentu. Maka kita pun tidak mengapa mengucapkan laknat secara tertentu kepada orang-orang yang Allah dan Rasulnya telah menyatakan bahwasannya orang-orang itu dilaknat. Nah, adapun kepada orang yang tadi tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, dia itu dilaknat, tidak boleh kita mendoakan laknat secara tertentu. Nah, walaupun tadi orang tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknat Allah, tidak boleh kita mengatakan Allah melaknatmu. Ya. Atau mudah-mudahan Allah melaknatmu. Tidak boleh. Tapi kalau kita ucapkan secara umum, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, maka tidak mengapa. Wallahu'alam shawab. Ini mengulang-ulang dari pembahasan sebelumnya. Tidak mengapa. Ya. Supaya lebih paham dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari bab yang dibahas sebelumnya. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.